Kita akan baca hadis 39. Hadis 39 halaman 143. Ketemu? Sunnah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Sirin. An Anas ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu syahida janazata rajulin min al-Ansar. Anahu bahwasanya Anas ibni Malik syahida. Beliau telah menghadiri janazata rajulin. Jenazahnya seorang laki-laki min al-Ansar, dari sahabat Ansar. Qala ibnu Sirin mengatakan, fa'adharu, maka mereka pada mengeraskan al-istighfara, istighfar. Falam yungkir, maka tidak mengingkari dzalika, mengeraskan istighfar tersebut, Anasun Anas. Wa'adkholuhulam, dan mereka memasukkan jenazah itu, min kegali rijil qabri, dari arah kakinya kuburan. Rawa Ahmad wa rijalu sahih kama fi majma'iz zawaid. Jadi waktu hadir jenazah itu banyak orang yang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan tidak diingkari oleh Sayyidina Anas. Kalau itu memang dianggap bid'ah, tentu beliau akan mengingkarinya. Wa yashadu, dan menjadi syahid, menjadi bukti lahu kepada hadis tersebut. Syahid itu maksudnya hadis yang semakna dan menguatkan. Ma rawahu Ahmad wa Tabarani an Jabir qol, lama dufina, ketika dikuburkan Sa'd ibn Mu'ad, wa nahnu, sedangkan kami ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabbaha, maka membaca tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbahan nas, maka membaca tasbih annasu manusia, tawilan, dalam waktu yang panjang. Tsumma kabarat, kemudian Nabi takbir, wa kabara, dan takbir annasu manusia, tawilan, dalam waktu yang panjang. Tsumma qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, lima sabbahta, kenapa engkau membaca tasbih? Qala, Nabi mengatakan, laqad tadayaqa, telah menjadi menciut, menyempit, ala hadar rajulis saleh, atas orang laki-laki yang saleh ini, qabruhu, kuburannya, hatta farraja, sehingga melonggarkan Allah Allah anhu darinya. Jadi waktu ini ada beberapa keterangan dalam beberapa hadis, kalau orang itu dimasukkan kubur, maka kubur itu akan menghimpitnya. Walaupun dia ini orang soleh, katanya para ulama, karena tanah ini adalah kayak ibu bagi manusia, karena manusia itu asalnya dari tanah, maka seperti seorang ibu ketemu anaknya, maka dipeluk gitu. Itu kalau orang soleh. Kalau orang yang tidak soleh, ya kayak ibu nangkep anaknya itu disakiti sama ibunya karena marah. Qala al-Haythami fil majma', dan ini pada waktu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke kuburnya, maka Nabi baca tasbih, baca takbir, dan para sahabat pun mengikuti. Ini menunjukkan ya, itu zikir-zikir di kuburan itu tidaklah dilarang, bahkan disunnahkan. Qala al-Haythami fil majma', majma'u zawaid, wa fi Mahmud ibn Muhammad bin Abdurrahman bin Jamuh. Qala Husaini fi nadhur. Fi, di dalam masalahnya Mahmud, nadhurun, ada pemikiran, maksudnya apa itu tidak bisa dianggap thiqah, dan juga beliau masih anulah meragukan ketikohan Mahmud bin Muhammad ini. Kultu aku mengatakan pada Majid, dan aku tidak menemukan mandakaruhu, orang yang menceritakan Mahmud ghairuhu selain Husaini. Aha. Kultu aku mengatakan, watangzir, kata-kata bafihi nadhar, watangzir, kata-kata fihi nadhar tadi, la yuradu, tidak bisa ditolak bihi dengan tangzir itu al hadis wa hadis. Bahwa maka hadis itu hasanun salih, adalah hasan dan sesuai lil istisyadi, untuk dijadikan dalil, wa taqwiyati, dan untuk menguatkan. Wa ala hadza, dan menurut keterangan ini, fala mahala, maka tidak ada tempat liingkari tahlil, untuk mengingkari tahlil, ma'al janazati, bersama janazah, al-ma'muli alaihi, yang dikerjakan dengannya, fi ba'di bilad islamiyah, di dalam sebagian negeri-negeri Islam. Siapa apalagi wa ana fil jami' as-saghir hadithan, bahwasanya dalam jami' as-saghir ada hadis, bi khususi, mengenai kekhususan tahlil itu. Wa qad ramazadan, telah memberikan tanda lahu kepada hadis itu As-Suyuti, Imam Suyuti, bidot dengan dot, alamatu ta'fif, yaitu ngalamat melemahkan. Wal hadisu da'if, hadis yang da'if, yuk malu, boleh dikerjakan bi dengan hadis da'if itu, fil fadha'i, dalam fadha'ilul amal, inda jumhuril ulama, menurut jumhurnya ulama, disyartihi, dengan syarat-syaratnya, maksudnya ada, dengan syarat hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ringkasnya begitu. Dan dhaifnya itu tidak sangat dhaif. Paling kurang hendaklah diteliti sanaduhu, sanadul hadis, sanad hadis. Fa ilam yakun, bila tidak ada fi ruwatihi, di dalam perawi-rawi hadis, kadzabun, orang yang pembohong, wala muttahamun, dan tidak pula orang yang dituduh bohong, fa innahu, sesungguhnya hadis itu, yakunu, adalah mustakmilan, yang menyempurnakan, disyartihi, kepada syarat-syarat boleh dikerjakannya hadis dhaif. Disyartihi kepada syarat-syarat dibolehkannya mengamalkan hadis dhaif, di antara syaratnya yaitu di dalam rawinya itu tidak ada orang yang bohong, pembohong, atau yang dituduh bohong. Lianahu, karena hadis itu mima, termasuk perkara yang dari itu yang dia masuk tahta asli talab dzikri, di bawah dalil menyuruh dzikir. Jadi kalaupun hadis itu dhaif, tapi hadis itu masuk di dalam dalil disuruh dzikir di mana saja tanpa ada batas. Bahwa dzikir itu minul khairi, adalah dari termasuk kebaikan, alladhi yuqsadu bihi, yang disengaja, yang dimaksud bihi dengan dzikir itu, dengan khair itu, man'ul lagwi, mencegah ngomong kosong, fi hadzal mauqif, di dalam tempat ini, yaitu penguburan jenazah. Alladhi lam yanha, yang tidak melarang ar-rasul fihi, di dalam penguburan jenazah, ila aliniyah hati, kecuali jadi menjerit-jerit, kemudian jadi meratap, wanari, dan dari api, wa idba'in nisa, dan mengikut sertanya orang perempuan, laha, kepada jenazah. Waniyahatun yahahiyah, sautu, adalah suara ratapan, kama, sebagaimana perkara saya yang telah datang, fi ba'di al-fadhi hadis, dalam sebagian lafad-lafad hadis. Jadi yang dilarang Nabi di dalam penguburan itu adalah niyahah. Niyahah itu meratapi mayit dan membawa api. Ini kebiasaan orang jahiliyah, bawa api untuk mayit. Dan wanita-wanita ikut serta dalam penguburan itu juga dilarang. Adapun zikir tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan, maka ya tetap saja boleh, tidak boleh dilarang karena tidak ada larangan, maka jangan dilarang. Hadis ke-40 fi sahih Muslim fi wasiyati Amr bin As, wa hadisu, hadisnya Amr bin As, wa hadisi dan hadisnya Amr bin As At-Tawil yang panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis itu, fa idza namitu, maka bila aku telah mati, fala tashabni, maka jangan sampai mengikuti aku, naihatun, wanita-wanita yang meratapi. Wala narun, dan tidak pula mengikuti aku, api. Fa idza dafantumuni, ketika kamu semua telah mengubur aku, fashannu, maka tabur-taburkanlah alaiya, atas aku, aturo, berdebu, shannan, dengan menabur-naburkan secara pelan-pelan. Suma aqimu, kemudian tinggallah, haula qabri, sekitar kuburku, qadramatun haru jazurun, sekira disembelih jazurun, unta, wayuksamu, dan dibagi unta itu lahman, sebagai daging. Dikira-kira menyembelih unta sampai dagingnya bisa dibagi-bagi, ya kira-kira satu jam gitu. Hatta astanisa, sehingga aku menjadi tenang bikum, dengan sebab kehadiran kamu. Wa angduro, dan sehingga aku melihat, ma perkara urojiu, yang aku bisa menjawab bihi dengannya, rusula rabbi, malaikat-malaikat utusan Tuhanku, ramaslim. Wasanu bi ruwiya bisin wasin, ayat subuh, yakni taburkanlah debu kolilan-kolilan dengan sedikit-sedikit. Jadi setelah beliau Sayyidina Amr bin As wasiat, setelah dikuburkan itu supaya ditunggui dulu, kira-kira menyembelih unta sampai selesai pembagian dagingnya, karena saya supaya saya tenang dengan kehadiranmu. Wasiatu Abdullah bin Umar, kama sebagaimana riwayat Rawaha yang telah meriwayatkannya, Abbas Ad-Duri an Ibnu Mu'in, wa dzakaraha, dan telah menceritakan riwayat tersebut, Al-Halal fi Kitabil Qira'ah indal Qabri, di dalam kitab yang menjelaskan baca Quran di dekat kuburan. An Abdi Rahman Ibnu Ala Ibnu Lajlaj an Abi qala, qala Abi, qala, berkata Abi ayahku, idza anamitu, ketika aku telah mati, fadhani, maka letakkanlah aku filah, di dalam liang lahat. Wa qul, dan katakanlah, bismillah wa ala millati rasulillah, bismillah atas agama Rasulullah, wa sunnah, dan taburkanlah alaiya, atas aku, aturo, berdebu, sanan, dengan menaburkan dikit-dikit. Wa qra', dan bacalah, ingda ro'si, di dekat kepalaku, bi fatihatil baqarah, dengan permulaan surat Baqarah, tahlilan itu. Fa ini sesungguhnya aku sami itu Abdullah bin Umar yaqulu dzalika, berkata yang demikian itu. Jadi disuruh bacain awal surat Baqarah ketika mati. Ini wasiatnya Abdullah bin Umar. Ini berarti membaca Quran di kuburan itu ada dalilnya. Qala Abbas Ad-Duri, sa'altu Ahmad, Ahmad bin Hanbal, fakultu, maka aku mengatakan, tahfadu, apakah kamu punya hafalan hadis, fil qiraati, di dalam masalah membaca Quran, ala qabri, atas kuburan, syai'an, sesuatu. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, la, tidak. Wasa'altu Yahya, fahadathani biadil hadis, dan aku bertanya kepada Yahya, fahadathani, maka dia bercerita kepada aku biadil hadis dan hadis ini. Waqala Ali bin Musa al-Haddad, qala al-Warraq, wa kana dadala waraku saduqan, orang yang sangat benar. Kuntu Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah al-Jawhari fi janazatin, dalam satu jenazah. Falamma dufina, ketika telah dikubur al-mayyitu mayyit, jalasa, maka duduk rajulun, seseorang, dharirun, yang buta, yaqra'u, yang dia membaca Quran, indal qabri, di dekat kuburan. Faqala lahu Ahmad, ya hadza, hei orang ini, innal qira'ata, sesungguhnya membaca Quran indal qabri, di dekat kuburan, bid'atun, adalah bid'ah. Falamma kharajna, ketika kami telah keluar, minal maqabiri, dari pekuburan-pekuburan, qala Muhammad ibn Qudamah, maka berkatalah Muhammad ibn Qudamah li Ahmad ibn Hanbal, ya Aba Abdillah, ma taqulu, apa pendapat tuan fi Mubashir al-Halabi, dalam masalah Mubashir al-Halabi. Qala Imam Ahmad mengatakan, thiqah, dia itu thiqah. Qala Muhammad bin Qudamah mengatakan, kata Pak Nusya, apakah engkau menulis hadis nganhu dari Mubasyir sean sesuatu? Qala, Muhammad mengatakan na'am ya. Fa akhbaroni, maka telah memberitahu kepada aku Mubasyir an Abdurrahman bin Ala ibn Ladlas an Abi anahu bahwasanya Abdurrahman ibn Ala ibn Ladlas auso beliau telah wasiat idza dufina, ketika dia kalau dia telah dikubur, ayo qira'ah untuk dibaca indaroksi di dekat kepalanya fi Fatihatil Baqarah dengan Fatihatul dan permulaan surat Baqarah wa khatimatiha dan akhir surat Baqarah, ya tahlilan itu. Wa qala sami'tu Ibnu Umar, aku telah mendengar Ibnu Umar yusi bidzalik, beliau berwasiat demikian. Fa qala, maka berkata lalu kepada Muhammad bin Qudamah Ahmad Imam Ahmad, farsi, maka kembalilah. Wakul dan katakan ahli rajuli kepada orang yang membaca Quran tadi, yakro, agar dia membaca lagi. Dzakaroha telah menceritakannya Ibnu Qayyim fi kitab Ruh, menceritakan riwayat tadi Ibnu Qayyim fi kitab Ruh dan kitab Ar-Ruh. Wa dzakaroha dan telah, jadi ini yang menceritakan tuh Ibnu Qayyim termasuk di dalam kitab Ar-Ruh yang termasuk satu ulama yang diagung-agungkan oleh orang-orang salafi itu. Wa dzakaroha dan telah menceritakannya Al-Hafidz Ibnu Hajar fil amali dalam kitab Al-Amali kamana qalaha sebagaimana perkara yang telah menukilnya anhu dari Ibnu Hajar Ibnu Alan fi Syarhil Adzkar qala Al-Hafidz wa Dzahir Dzahirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar anal Imam Ahmad bin Abbas Muhammad rasyan qali, dia telah mencabut pendapatnya Al-Awali yang pertama. Lama balaghu, ketika telah sampai kepada beliau al-atharu, atar dari Ibnu Umar tadi. Wa kadzalika, dan begitulah. Qala, berkata Ibnu Qayyim jaziman dengan mantap bihi, dengan bahwasanya Imam Ahmad telah mencabut pendapatnya. Qultu, aku mengatakan wa qad rawa, dan telah meriwayatkan atau barani hadzal hadis, hadis ini an Ibnu Ladlaj. Qala, berkata li kepada aku abi ayahku, idza anam itu, bila aku telah mati, fal hat li lahda, maka buatlah liang liang lahat lakli untuk aku. Fa idza wada'tani, bila engkau telah meletakkan aku filah di dalam liang lahatku, faqul, maka katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah suma sunnah, kemudian tabur-taburkanlah aturabadiku alai atas kusanan dengan pelan-pelan. Suma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, berkata yang demikian itu. Qala ya tami bi majmu' zawaid rawa Tabrani fil Kabir wa rijaluhu muwaffaqun, dianggap thiqah. Wa rawa Ibn Ali bin Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum, di muwaffaqun dengan thiqah itu lain. Kalau thiqah itu ya sudah thiqah, kalau muwaffaqun itu ada sebagian ulama yang mengatakan tidak thiqah tetapi yang lebih kuat thiqahkan, dianggap thiqah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza ana idza mata ahadukum, bila telah mati ahadukum salah satu di antara kamu, fala tahbisu, maka janganlah kamu menahan dia. Wa asri'u, dan cepat-cepatlah kamu semua bi, dengan membawa orang yang mati itu ila qabri, kepada kuburannya. Wal yuqra, dan hendaklah dibaca inda ra'si fi Fatihatil Kitab wa inda rijlaihi fi Fatihatil Baqarah. Qala fi Majmu' Zaid wa fi Yahya bin Abdullah al Babilati wa wada'if, qultu wada'hu, kedua'ifannya Yahya munjabirun, adalah tertambal riwayatil ula dengan riwayat yang pertama, al marfu'ati yang dimarfu'kan, wahia riwayat yang wahia riwayatnya Yahya, wahia riwayat pertama syahidun qawiyun, adalah dalil yang kuat. Suma riwayatul mauqufatu, kemudian dikuatkan dengan riwayat yang mauquf as-sahihatu yang sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar. Wa yumkinu, dan mungkin ayakuna ya adanya laha bagi riwayat tersebut hukum rohmi, hukumnya hadis marfu, dianahu, karena sesungguhnya minal mustab'ad, termasuk perkara yang dianggap jauh ayak malah untuk mengerjakan dzalika, perbuatan tersebut Ibnu Umar mingki bari nafsi dari arah dirinya sendiri, tidak dari arahan Nabi. Babi pak lima dan dengan sebagian perkara dakarnahu, enggak usah semua, sebagian aja. Dakarnahu yang kami telah menyebutnya, tas butuh tetap al masyru'nya itu disyariatkannya baca Quran. Walihada qala Syafi'i rahimahullah, yustahabu disunahkan ayo qira'at untuk dibaca inda qabri indahu di samping kubur, syai'un sesuatu min al-Qur'an dari Quran. Wa in khatamu bila mereka menghatamkan Al-Qur'an Al-Qur'an kullahu semuanya, karena hasanah adalah baik. Dzakaru anna wa fi riyadus salihin wal adhkar wa rawa al-Khallal wa ghairuhu an Syafi'i qala kanat adalah al-Ansharu sahabat-sahabat Ansar. Idza mata bila telah mati lahum bagi sahabat Ansar al-mayyitu mayyit, ikhtalafu maka mereka pulang balik ila qabri kepada kuburannya. Yaqra'un mereka membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an wa rawa Abu Dawud wa Nasa'i ibn Hibban wa sahahahu. Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Iqra'u bacalah 'ala mautakum atas orang-orang yang mati di antara kamu Yasin. Wa qad hamalahu dan telah memberi makna kepada hadis itu ba'dul mu'allifin sebagian orang-orang yang mengarang kitab minal muhaddisin dari ahli hadis alal haqiqati atas hakikat, maknanya ya orang yang sudah mati. Wa huwa salihun laha dan hadis itu pantas laha untuk makna hakikat. Kama hamalahu sebagaimana telah memberi makna hadis itu ba'dhum sebagian ulama alal majazi yakni atas majaz, yakni maksudnya majaz man qorabal maut, orang yang akan mati, yang dekat dengan mati. Wa kulun maksudnya membaca Yasin atas orang yang mati atau yang akan mati, muhtamilun adalah kedua-duanya itu mungkin untuk jadi maknanya hadis itu. Walau kila bila seumpama dikatakan bima untuk mengerjakan kedua-duanya, yang mau mati bacakan Yasin, setelah mati bacakan Yasin, jami'an semuanya karena ahsan, maka adalah lebih baik. Qulu hadza semua ini pahamilah. Wal muta'ammitun, muta'annitun orang yang suka ganggu. Al mubadi'un yang suka membid'ahkan. Yang funa mereka telah menafikan anasya'an bahwa sama sesuatu. Waroda telah sampai, telah datang manis salafi dari salaf. Fadlan apalagi anrudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'raduna dan mereka mencacat riwayat Ibn Umar dengan riwayat Ibn Umar. Bianahu bahwasanya Ibn Umar infaradu bidzalik, dia telah menyendiri dengan riwayat tersebut. Balam yutabi'u dan tidak mengikuti Ibn Umar ngalahi atas amalan tersebut ahadun seorang minas sahabati dari para sahabat. Kalaupun sahabat lain tidak mengerjakan dan Ibn Umar mengerjakan, apalagi ada hadis yang sahih, kayaknya enggak apa-apa. Karena ini perkara ini bukan perkara wajib. Kalau yang mengerjakan cuma satu orang, dua orang, ya enggak apa-apa. Jadi ini apa itu orang-orang salafi itu biasa mengatakan seperti ini. Wah itu cuma riwayatnya satu sahabat itu, yang lain enggak ada itu. Nah, riwayatnya seorang sahabat cukup. Nah. Walau Ustaz Al-Albani dan Ustaz Al-Albani ya tajalu kullu hadza. Pura-pura tidak tahu semuanya ini. Wa yaqulu la dia mengatakan inna rasulullah bahwasanya rasul lam yubayyin tidak menjelaskan mana kepada kita fi hadzal amri dalam masalah ini syai'an sesuatu. Wa inal qaidatul usuliyah dan sesungguhnya qaidah usul fikih wujubul bayan wajib menjelaskan indal hajati menurut had ketika ada hajat. Kalau ada hajat mesti harus dijelaskan. Kalau Nabi tidak menjelaskan ya berarti enggak perlu dikerjakan atau enggak boleh dikerjakan katanya Al-Albani. Wa qasduhu maksudnya Albani ayakula fiyamuma berkata inna fi ibn Umar bahwasanya perbuatannya Ibn Umar bid'atun la bid'ah wa fi'lul Anshori dan perbuatannya orang Anshor fi'lal Anshori dan perbuatannya orang Anshor bid'atun bid'ah na'udzubillah minad dalal. Taruhlah itu memang riwayat itu hanya untuk Ibnu Umar, dari Ibnu Umar saja. Maka kamu bisa menolak. Ini orang-orang Ansor juga mengerjakan yang sama, baca Quran di kuburan. Apa orang Ansor itu semua ahli bid'ah semua gitu? Wa rahimahullah, dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ahmad faqad raja'a. Dia telah mencabut anqali dari pendapatnya. Bi mujarrati sima'i, dengan hanya dia mendengar athar Ibnu Umar, athar Ibnu Umar min thariqin maqbul, dari jalan yang diterima. Fa hadhi, maka ini sunnatul ulama, adalah sunnahnya para ulama. Alladzina yattabi'una sunnah, yang mereka itu mengikuti sunnah wal athari dan athwal athar dan athar. La asobiyatan, bukan karena asobiyah. Walaidah, dan bukan karena penentangan. Fala mahala, maka tidak ada tempat mutlakan secara mutlak liingkaril mungkirin, kepada ingkarnya orang-orang yang ingkar. Ingkar nulis sunnah mutabi'in, bila adanya mereka ini mengikuti sunnah. Wali imam ahli sunnah, dan kepada imamnya ahli sunnah muqtadin, mereka ikut. Walai zaludi, tidak enti-entinya al-muslimun, orang-orang Islam mungdu ahdil angsor, mulai zaman orang angsor, ala hadis sunnati, ada atas sunnah ini. Jadi sunnah ini sudah dikerjakan oleh zaman sahabat, baca Quran di kuburan itu. Dan ini bahkan dikerjakan oleh hampir seluruh umat Islam seluruh dunia. Sampailah datang orang-orang Wahabi itu, ini bid'ah, tidak ada dalilnya. Sehingga telah membuat kekacauan di mana-mana. Rawa At-Tabrani anna Muhammad ibn Hanafiyah lama mata, ketika mati Ibn Abbas fi Taif, di Taif, waliyahu, maka telah mengurus jenazahnya Ibn Abbas, Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah itu putranya Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah. Jadi ini saudaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wakabaro, dan beliau telah takbir alaihi, atas jenazahnya Ibn Abbas, arba'an, 4 kali. Wakhodahu, dan dia telah mengambil Ibn Abbas min kiblati, dari arah kiblat. Hatta adfalahu, sehingga memasukkannya al-kubru, kuburan. Wadoroba, dan beliau telah mendirikan alaihi, atas kuburannya Ibn Abbas, fustutan, kemah, salah setahya min 3 hari. Walaih tamiri jalur-jalur sahih. Fafitatul khuat al-dhabi majmu'atun, kumpulan min al-khufadi, dari hafid-hafid ja'afitarazmihim, yang telah datang dalam sejarah hidup mereka. Wa khutima ala qabri iddatu khatamat, jadi dalam tadqiqul khufat karangnya Zahabi, dan Zahabi termasuk ulama yang diagung-agungkan oleh orang-orang salafi. Dalam tadqiqul khufat itu ada sekelompok para hafid-hafid hadis yang di dalam sejarah hidupnya, karena tadqiqul khufat itu isinya sejarah-sejarah hidup khufat-khufat hadis itu. Di dalam sejarah hidup mereka itu, wa khutima ala qabri iddatu khatamat, dan dihatapkan atas kuburannya beberapa hataman. Ungdurlihatlah tersebut al-Khatib Ibn Khabibah wa ghairahuma, wa ja'afi tersebut al-Hafid as-Siraj biriwayati, dengan riwayat anhu dari Hafid as-Siraj, khatamtu ala Nabi SAW 12 alfa khutmah. Hafid as-Siraj as-Sarraj, aku telah menghatapkan anil Nabi untuk baginda Nabi SAW 12 alfa khutmah, 12,000 khataman. Wa duhaitu, dan aku telah kurban anhu dari Nabi, menyembelih udhiyah 12 alfa udhiyah, 12,000 kurbinatang kurban. Ini orang-orang hafid hadis itu, menghatamkan Quran untuk Nabi, kurban untuk Nabi. Walkul haula, apakah semua mereka itu layak memenuhi Islam? Tidak, mereka tidak paham Islam. Wa famihim wahu, dan telah paham Islam itu akzamun, orang-orang kerdil. Akzamu hadis zaman, orang-orang kerdilnya zaman ini. Aladini bati'unul muslimin, yang mereka itu membidngahkan orang-orang Islam. Wa ulama'un, dan ulama'un mereka bergerikun tanpa ilmu. Auta'anutan wa zulman, atau karena mengganggu saja, atwad dan kedaliman. Lakat khabu wa khasiru, sungguh mereka telah rugi, telah rugi dan betul dan rugi. Wahum yahsabuna annahum yahsuna sun'a, sedangkan mereka mengira mereka berbuat kebaikan. Jadi ini hadis ini perlu kamu pahami betul. karena ini termasuk masalah pokok yang biasa di apa itu dibicarakan oleh orang-orang salafi, termasuk sebagian orang-orang terpengaruh dan mereka masuk orang MTA, juga sebagian orang Muhammadiyah yang terpengaruh semuanya itu karena tidak tahu dalil-dalilnya. Tapi pelopornya itu ya orang Wahabi. Yang ajib itu imamnya orang Wahabi itu Ibnu Qayyim itu sendiri membolehkan baca Quran itu dan bahkan menyunahkan di kitab-kitab Ar-Ruh itu. Tapi kenapa mereka itu malah menentang? Jadi Wahabi itu sendiri juga sudah bukan hanya tidak ikut para imam yang dulu-dulu, sampai imamnya sendiri pun juga enggak diikuti. Dan itu juga tidak semua Wahabi tidak. Karena Imam Masjidil Haram Abdullah bin Humaid itu juga nulis kitab mensunahkan baca Quran di kuburan. Jadi ringkasnya orang Wahabi itu memang macam-macam gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Minta tolong dijelaskan mengenai taqiyah dalam Islam yang sebenarnya. Istilah taqiyah ini yang biasa menggunakan adalah orang Syiah untuk menyembunyikan paham-paham mereka yang bertentangan dengan jumhurul muslimin dengan cara yang sangat jelek. Jadi mereka itu dalam kitab-kitab mereka itu kalau menyebut Sayyidina Umar itu, menjelekkan Sayyidina Umar itu enggak berani menyebut Umar itu rumah. Rumah itu Umar dibalik itu loh, rumah katanya dia. Kalau Abu Bakar disebut Abul Fasil. Atau disebut berhala Quraisy. Yang dimaksud berhala Quraisy itu Sayyidina Abu Bakar itu. Jadi mereka itu membuat istilah-istilah menjelek-jelekkan sahabat dengan macam-macam cara. Dan mereka kalau ditanya, enggak kok. Maka kalau ada orang Syiah, kamu tanya, kamu katanya kamu mengkafir-kafirkan sahabat. Enggak, saya tidak mengkafirkan. Jadi taqiyah itu menurut paham Syiah itu orang itu boleh bohong, bahkan wajib bohong demi untuk menutupi keburukan-keburukan kelompok mereka itu supaya mereka tidak diperangi oleh orang-orang Islam. Itulah taqiyah menurut orang-orang Syiah. Kalau orang Ahlussunnah itu ya ada apa itu taqiyah itu, tapi tidak seperti itu. Orang yang dalam keadaan terpaksa betul, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, orang dipaksa untuk kufur, itu lain lagi, itu babnya bab darurat. Tapi kalau orang-orang Syiah ini, mereka memang dijadikan itu satu sistem organisasi mereka. Jadi mereka itu punya muka dua, kalau bersama temannya sendiri begini, tapi nanti kalau bersama orang yang beda paham begitu gitu, supaya mereka bisa bersembunyi. Ya takiyah mereka itu takiyahnya orang munafikin. Apakah kisah-kisah yang ada dalam Nahjul Balagha adalah nyata, dan bolehkah kita membaca dan memilikinya? Kebanyakan cerita-cerita yang ada di dalam Nahjul Balagha itu adalah bohong. Jadi dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Karena itu yang nulis Nahjul Balagha itu Syarif Raudhi itu orang Syiah. Kemudian Nahjul Balagha itu disarai oleh Ibnu Abi Hadid, orang Syiah juga, sampai ada 20 jilid atau berapa. Yang lebih parah lagi sarahnya Ibnu Abi Hadid itu. Kalau Nahjul Balagha-nya itu tidak separah syarahnya. Maka kamu tidak perlu membaca Nahjul Balaghah itu, karena itu pasti dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk menyelewengkan cerita-cerita dan untuk orang itu membenci sahabat. Dan membenci sahabat itu sangat bahaya, karena yang membawa agama kepada kita ini para sahabat. Lebih baik kita membohongkan orang-orang Syiah itu daripada membohongkan sahabat. Yang membawa agama, membawa Quran ini loh, para sahabat. Yang menulis Quran itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lah kalau kita ini sudah ingkar kepada Abu Bakar, Umar, Utsman ya, lama-lama ingkar dengan Quran, lama-lama tidak ada agama. Jadi sebetulnya Syiah itu adalah menjungkel agama dengan cara yang licik sekali. Barang siapa yang baca ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitni ala dinil Islam sebelum subuh, maka dia akan mati dalam keadaan iman. Pertanyaan, apakah seseorang masih mendapatkan fadilah amalan tersebut jika dia mengerjakannya bukan pada waktunya? Ini saya jelaskan bahwa amalan itu dari ijtihad para ulama, para aulia gitu loh, yang sudah merasakan fadilahnya itu. Tidak ada hadisnya, tapi ini pengalaman para aulia, dikerjakan bagus sekali. Ya dikerjakan sebelum subuh itu yang terbaik. Kalau waktu yang lain itu namanya doa, ya tetap aja ada fadilahnya, tapi tidak sebaik sebelum subuh. Tapi ini tidak ada nasnya masanya. Ini pengalaman para aulia itu, kerjakan aja. Bagaimana cara memberi kefahaman yang benar pada orang yang telah menganggap, yang tidak menganggap penting ziarah kubur? Karena mereka mengatakan mendoakan dari jarak jauh juga bisa. Kenapa harus mendoakan di dekat kuburan? Padahal kami sudah mengatakan bahwa itu hadis Nabi. Nah, sudah dikatakan itu hadis Nabi, enggak paham juga ya. Didoakan aja orang itu seperti itu. Nabi sendiri itu loh ziarah kubur. Beliau pergi ke kuburan-kuburan Baqi, pergi ke kuburan Uhud, berdoa di sana. Nabi itu ziarah kubur. Begitu juga para sahabat juga ziarah kubur, sebagaimana kamu baca dalam hadis-hadis tadi, orang-orang Ansor ziarah kubur, baca Quran di kuburan. Bagi orang yang beriman, ini sudah cukup untuk satu dasar pentingnya ziarah kubur. Apalagi kuburnya Rasulullah, hadis khusus yang ringkasnya, orang yang ziarah kuburnya Rasulullah dengan niat hanya untuk ziarah kuburnya Rasulullah dapat syafaatnya Rasulullah. Itu dalam kitab Syifa Ussakom karangannya Imam Subki, itu banyak sekali hadis-hadis mengenai ziarah kuburnya Rasulullah. Dan dalam Raf'ul Manaroh itu nanti, kitab yang satunya itu, itu penuh dengan hadis-hadis mengenai ziarah kuburnya Rasulullah. Ada lagi tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, dimudharakan dulu ya. Ini lagi capek saya ini. Dimudharakan dulu 10 menit baru buyar ya. Jangan langsung buyar. Saling memberikan masukan.